Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Siratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam halaman 13. Masih dari pentahkik ya. Qala wafakallah amali fit tahqiqi. Amal bergabung dengan ya di sini dhamir ya mutakallim. Amali amalanku. Kerjaanku. Fit tahqiq di dalam mentahqiq kitab ini. Ini pentahqiq ini kerjaannya ngapain? Di dalam mentahkik ini. Nah, kata dia, yatalakhas itu terangkum amalanku fi tahqiqi hadzal kitabi di dalam mentahqiq kitab ini wa ta'liqi alaih dan mentahliq atasnya fi ma yali pada apa yang berikut ini. 6 sekitar ada 8 amalan yang dia lakukan di dalam mentahqiq kitab ini. Yang pertama, isbatun nassi. Isbat menetapkan nas. Nas itu teks. Naskah. Madbutan dalam keadaan madbutan. Yaitu ditashih, dikoreksi. Ala qawaidil arabiyah, di atas kaidah-kaidah bahasa Arab. Ini secara nahwu sharafnya gitu ya. Nah, nanti matanya ini betul-betul matan yang sudah dikoreksi secara nahwu sharafnya itu. Wa alamatit tarqim dan tanda-tanda baca. Alamatut tarqim itu tanda baca, misalkan titik, koma, titik dua atau yang semisalnya itu ya tanda baca. Jadi nasnya, teksnya itu, naskahnya itu betul-betul sudah diisbat, ditetapkan dengan pengkoreksian ya, di atas kaidah bahasa Arab sudah diberi tanda-tanda baca. Hasbal wusi, hasbal wusi, sebatas kemampuan. Wal istita'ah, al wus dengan istita'ah itu sama artinya, sebatas kemampuan. Wa qabaltuhu dan qabaltuhu, aku telah membandingkannya. Adanya muqabalah, perbandingan. Alal aslil makhthut, di atas asal ya, naskah asal, naskah asli. Al makhthut yang tertulis tangan. Marratan ukhra, marwah ukhra itu artinya kali yang lain gitu ya. Kali yang lain. Artinya sebelumnya kan dia sudah naskah ya, ketika disebutkan kemarin itu di mana? Parisnya. Dia sudah nyalin ya kan? Sudah dia salin. Nah, itu dia ulangi lagi. Dia buka lagi naskah aslinya dengan salinannya itu, dia buka lagi dari awal ya, dia periksa lagi, bandingkan lagi. Khasyatas saqati wa awil khata'i. Karena takut ada yang saqat. Saqat itu yang hilang. Ya, yang gugur. Awil khata' atau ada yang salah. Sehingga diulang lagi. Ada enggak kalimat yang enggak tercantum atau yang salah? Ya, menyalinnya. Ini kerjaan dia yang pertama. Salin, kemudian diulangi lagi, diberi tanda baca, disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Selesai naskahnya, maka amalan dia yang kedua adalah azwul ayatil Qur'aniyati ila mawadhi'iha. Azwu itu apa? Azwu sudah lewat. Azwu itu sudah lewat. Apa? Menisbatkan, ya, menisbatkan, menyandarkan ayat-ayat Al-Quran kepada tempat-tempatnya. Kalau nanti di dalam matanya ini ada ayat Al-Quran, maka pentakiknya menisbatkan ayat ini di surat apa, gitu ya. Dibayani surati dengan menerangkan suratnya, warok mil ayati dan nomor ayatnya, surat apa, nomor ayatnya nomor berapa, paham? Yang itu di naskah asalnya tidak ada, ya. Ini kerjanya pentahkik. Ya, ketika Syekh Abdul Ghani nanti membawakan dalam sirahnya ini ayat Al-Quran, nggak disebutkan di situ surat apa ayat berapa, nah, pentahkik ini yang menisbatkannya. Ini surat ini ayat sekian. Wa ja'altul azwa, dan aku jadikan penisbahannya itu baina ma'kufataini, di antara dua kurung. Ma'kufah itu tanda kurung. Ma'kufataini ini dua kurung. Ya. Dikasih dua kurung tanda seperti ini, ya. Tanda dua kurung. Di situ disebutkan suratnya ayat berapa. Wal ayatu fil kitabi qalilatun, dan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab ini sedikit. Enggak banyak, ya. Ayatnya yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani nanti ini enggak banyak, sedikit. Nah, itu pun tetap disebutkan suratnya dan nomor ayatnya. Ini kerjaan dia yang kedua. Yang ketiga, kharrajtul ahaditsal qawliyata. Kharraja yukhriju takhrijan. Aku mentakhrij hadis-hadis qawliyah. Takhrijan mukhtasaran, dengan takhrij yang ringkas. Ya, takhrij tahu? Takhrij. Takhrij itu istilah dalam hadis. Kalau menyebutkan hadis ini ada di kitab mana, juz berapa, halaman berapa, gitu ya. Bagaimana sanadnya, sampai kesimpulan hukum hadisnya, begitu. Tapi dibawakan di sini dengan mukhtasar, ringkas. Takhrijnya nggak panjang lebar, tapi ringkas saja. Hadis ini ada di kitab misalnya Sahih Bukhari. Ya, kitab apa, bab berapa, halaman berapa, gitu ya. Nomor hadisnya berapa, gitu. Itu namanya takhrij. Jadi enggak usah diartikan secara kamus, tapi ini arti istilah. Kharrajtu itu artinya aku telah mentakhrij hadis-hadis qawliyah dengan takhrij yang ringkas. Fi hasyiatil kitab, di catatan kaki alkitab. Ini di catatan pinggir, ya. Atau kalau di sini yang di bawahnya, ya. Ini kayak gini nih. Namanya hasyiah, ya. Nah, disebutkan di situ tahrinya. Mura'iyan hajmal kitab. Mura'iyan itu dengan memperhatikan hajmal kitab. Hajm itu artinya ukuran kitabnya. Karena ukuran kitabnya itu enggak tebal, ya, sehingga disesuaikan tahrijnya tahrij yang ringkas. Karena kalau tahrir terlalu panjang nanti kitabnya jadi tebal, padahal kitabnya enggak tebal aslinya. Ya, begitu. Sehingga di sini tahrirnya ringkas. Wa bayyantu sihhataha, dan aku terangkan kesahihannya, aw dha'faha atau kedhaifannya. Wa dha'ifu nadirun, dan hadis-hadis yang dha'if dalam kitab ini nadir. Nadir itu jarang. Enggak banyak, jarang. Mustarsyidan, dengan mengambil bimbingan fi dzalika, di dalam amalan itu, bikalamil ulama, dengan ucapan ulama wal muhaddisin, dan ahli hadis. Bagaimana komentarnya ahli hadis dalam menilai hadis tersebut, dibawakan nanti di situ ya. Nah, ini kerjaan dia yang kedua. Jadi yang pertama, naskah kitabnya ditashih, dikoreksi betul-betul. Ya, setelah itu ayat-ayat Al-Quran ditunjukkan, surat berapa, ayat berapa, hadis Nabi juga ditunjukkan, ini riwayat siapa, di kitab mana, nomor hadisnya, begitu. Kemudian diterangkan hukum hadisnya. Terus kerjaan dia yang keempat adalah da'antu aqwalal muallifi aw ma yuriduhu bil adillati sahihati kullama ra'aitu munasibata dhalik atau munasabata dhalik. Da'antu itu artinya aku menopang, menguatkan aqwal al-muallif. Aqwal jamak dari qaul. Qaul aqwal, perkataan-perkataan penulis. Au ma yuridu, atau apa yang dia membawakannya. Yuridu, membawakannya, mendatangkannya. Dikuatkan dengan apa? Bil adillatis sahihah, dengan dalil-dalil yang sahih. Misalkan Syekh Dongkoni mengatakan ya, lahirnya Nabi sekian, ya, tanggalnya, bulannya, gitu ya. Nanti pentahnya menguatkan betul apa yang dikatakan penulis itu, ya, sebagaimana dalam hadis ini, gitu ya, di kitab ini, misalkan begitu. Nanti dikasih ya, ini support, dukungan ya, tentang perkataannya tadi. Begitu. Kalau memang apa, kullama ra'aitu, setiap kali aku melihat munasabat dzalik, ya, kesesuaiannya hal itu. Nah, munasabah ini kesesuaian. Nah, perlu di apa, dukung, maka dikasih dukungan. Kasih dukungan. Kemudian yang kelima, amalan dia adalah alaqtu. Aku menta'liq. Alaqa yu'alliqu ta'liqan, aku menta'liq ala ba'dil mawadhi, atas sebagian tempat. Mawadhi jamak dari maudhu. Apa mawadhi? Mawadhi'un mawadhi, artinya tempat, sebagian tempat. Bima ra'aituhu, dengan apa yang aku memandangnya, muhimman, penting, wanafian, dan bermanfaat. Nah, nanti ketika dibahas tentang lahirnya Nabi SAW, nah, dilihat di sini penting untuk dikasih keterangan ini, maka dikasih ta'liq, kasih komentar begitu ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada ya yang namanya maulid Nabi. Ya, seandainya maulid itu ada, tentu di masa Nabi sudah apa, tercatat dalam sejarah, dan tidak ada dalam sejarah itu Nabi merayakan ulang tahunnya. Begitu pula sahabat ya, merayakan ulang tahunnya Nabi, tidak ada. Nah, sehingga dikasih keterangan di sini. Itu namanya ta'liq. Ma'a mura'atil ijaz, dengan memperhatikan apa? Ijaz. Ini ringkasnya perkataan. Wa qad ankuru ba'dhal maraji'i, dan sungguh aku sebutkan sebagian apa? Maraji. Maraji jamak dari marji, yakni rujukan, referensi. Bahasa orang sekarang ya. Dikasih referensinya. Dia mengatakan begini, ini apa rujukannya? Referensinya dikasih tahu. Liman aradal mazida, untuk siapa saja yang hendak atau menginginkan al-mazida, tambahan. Inda ba'dil mabahith, pada sebagian pembahasan. Mabahith jamak dari mabhath, pembahasan. Paham? Jadi kalau yang ingin membahas lebih jauh, dikasih tahu rujukannya. Ini ada di kitab ini. Di kitab ini silakan baca sendiri kalau ingin tahu lebih luas, begitu. Kemudian yang keenam, amalan dia adalah wada'tu unwanatin far'iyatan. Wada'tu, aku meletakkan. Wada'a, itu meletakkan. Unwanat, jamak dari unwan. Unwan itu judul. Judul-judul. Far'iyah. Far'iyah itu cabang. Ya, kalau bahasa sekarang itu orang bilang apa? Subjudul gitu ya. Ada judul, ada judul cabang ya. Nah, judul utama, judul cabang. Nah, judul-judul cabangnya itu. Ya, subjudulnya itu. Penulis apa, pentahkik yang meletakkannya. Baina faqaratil kitab, di antara faqarat, jamak dari faqrah, itu artinya alinia. Ya, di antara alinia, alinia apa? Kitab. Nah, ini kayak gini ya. Nanti akan lewat insyaallah ya. Subjudul 6. Tujuannya apa? Liyakuna aktsara tartiban wa wuduhan, agar menjadi aktsar, lebih banyak tartib, urutannya wa wuduhan, dan kejelasannya. Itu tujuannya. Ya, biasanya orang-orang sekarang itu seneng yang kayak gitu ya. Ada judul perinci, subjudulnya gitu ya. Sehingga lebih tahu urutannya dan lebih jelas. Tapi kalau kita baca kitab-kitab ulama dulu, itu enggak ada kayak gitu. Ya. Kalau ulama dulu itu kadang enggak ada judulnya. Judulnya di kitabnya, di awalnya saja, di covernya saja itu. Setelah itu isinya ya tulisan aja. Enggak ada judul-judul. Jadi membacanya itu apa? Mumet. Kalau enggak ngapalin itu. Contohnya kalau antum mau rujuk cetakan Zadul Ma'ad, cetakan Darul Fikr yang lama. Di rumah ada itu. Nah, itu kalau enggak jeli, mumet bahasanya. Nah, itu kalau ulama dulu. Dan rata-rata memang mereka itu apa? Hafal kitab. Sehingga enggak kesulitan. Kalau kita ya boro-boro ya. Buka aja belum pernah ngapalin. Nah, sehingga upaya seperti ini upaya yang mempermudah orang sekarang khususnya. Wa mayyaztuha, dan aku membedakannya ya bija'liha, dengan menjadikannya baina ma'kufataini, berada di antara dua kurung. Jadi kalau nanti di matan itu ada tanda dua kurung, itu bukan dari Syablawani, tapi itu dari pentahkik ya, kayak gini nih. Ya, faslun, setelah itu kasih judul. Padahal di naskah aslinya enggak ada. Ya, ini dikasih tanda kurung. Kalau ini dari pentahkik, bukan dari Syablawaninya. Paham? Begitu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ma wajadtuhu, ma apa saja, wajadtuhu yang aku dapati dia, min khata'in, termasuk dari kesalahan lughawiyyin, bahasa. Faqad shahhahtuhu, maka sungguh aku telah membenarkannya. Min ghairi isyaratin lidzalik, min ghairi itu artinya tanpa. Min ghairi itu artinya apa? Tanpa. Min ghairi itu tanpa. Min ghairi isyarah, tanpa isyarat, lidzalik untuk itu. Jadi langsung aja ditashih. Ya, ketika Syekh Dzulqarnain misalkan ada kalimat ini kok secara nahwu salah. Ya enggak usah dikomentar Syekh Dzulqarnain di sini salah enggak. Langsung saja ditashih. Paham? Nah, itu nanti kalau antum belajar adab thalabul ilmi ada di situ bagaimana cara mentashih kitab. Nah, seperti ini. Ammal akhtaul ukhra, adapun kesalahan-kesalahan yang lain yang bukan kesalahan bahasa, fa inda taswibiha, maka ketika membenarkannya, adauha, aku meletakkannya baina maqufataini, di antara dua kurung. Nah, jadi kalau ada kalimat di tengah-tengah matan itu ada kalimat yang dikasih tanda dua kurung, itu menunjukkan bahwa apa? Itu dari pentahkik sebagai pelurusan apa yang keliru dari pernyataan penulis. Nah, yang terakhir adalah katabtu tarjamatan muktadobatan lil muallifi. Aku menulis tarjamah. Tarjamah itu biografi. Ya, muktadobah. Muktadobah itu artinya tanpa persiapan. Artinya ditulis sangat apa? Sederhana sekali begitu ya, sejauh yang diketahui oleh pentahkik. Ya, karena kalau dengan persiapan itu akan jadi kitab sendiri panjang ini. Sehingga di sini sekedar memperkenalkan kepada kita siapa sesungguhnya Syekh Dzulqarnain itu. Ya, dikenalkan dengan terjemah yang muktadabah. Ini tanpa persiapan. Lil muallif, untuk penulis. Tatanasabu, yang sesuai. Di sini seharusnya enggak ada waw di sini. Ya mungkin antum kasih tanda ini. Waw ini sepertinya enggak perlu. Tatanasabu hajmal kitabi, yang sesuai ukuran kitab. Paham? Jadi wawnya enggak usah dibaca. Dah, itu dia amalan pentahkiknya. Wa khitaman, dan sebagai penutup, khitaman sebagai penutup, fa ana sa'ilun, maka saya meminta akhon, siapa saja saudara, ya, wajada, yang mendapati kholalan. Kholal itu artinya apa? Kekurangan. Fi amali, di dalam amalanku ini, ayyan sohali, agar dia menasihati, memberi nasihat kepadaku. Kalau ada amalanku ini yang apa? Dalam pandangan dia kurang, nasihati aku. Nah, fa innal mu'minina nasohatun, karena sesungguhnya orang beriman itu adalah orang-orang yang gemar memberi nasihat, nasohah. Ya. Nah, disebut dalam hadis, al mu'min mir'atu akhi, orang mu'min itu seperti cermin saudaranya. Dia melihat saudaranya itu seperti dia melihat dirinya sendiri di dalam cermin. Artinya apa yang dia lihat dari cermin tadi, penampilan dia yang tidak rapi tentu dia akan rapikan. Yang belum bagus dia perbagus. Begitu pula adalah dia apa? Ketika melihat saudaranya, ketika ada yang kurang rapi, kurang tepat, dia bagaimana upaya merapikannya, meluruskannya, begitu. Itu mukmin satu dengan yang lainnya. Wa akhon, dan siapa saja saudara, intafa'a bi syai'in, yang mengambil manfaat dengan sesuatu saja, min hadzal kitab, dari kitab ini, ayyadwa li mu'allifi, hendaklah dia doakan penulisnya, wa li muhaqqiqihi, ya, li mu'allifihi wa li muhaqqiqihi, dan juga pentahqiqnya, wa li walidayhima, dan orang tuanya, wa ahbabihima, dan orang-orang yang dicintainya, wal muslimina ajmain, dan seluruh muslimin. Ini juga adab kalau membaca kitab, ya. Dibaca qolal muallif rahimahullah, nah, gitu ya. Berkata penulis rahimahullah, doakan, ya. Nah. Atau yang semisal itu. Nah. Ini sebagai bentuk apa? Syukur akan jerih payahnya penulis, ya, dalam menulis, si peneliti dalam meneliti, si penerbit dalam menerbitkan, doakan, ya. Karena dari sinilah kita bisa mengambil banyak faedah hasil jerih payah orang-orang itu, ya. Sehingga jangan lupa kita doakan mereka setiap kali kita mengambil manfaat dari kitab ini. 6. Wallahul mas'ulu, dan Allah lah yang diminta, yang dimohon, ayyubarika, agar memberkahi, fi hadzal kitab, di dalam kitab ini, wa ayyanfa'a bihi, dan agar memberi manfaat dengannya, wa ayyujzilal ajra, dan agar melimpahkan ganjaran pahala, limu'allifihi, untuk penulisnya, waliman sahama fi nashrihi, dan untuk siapa saja yang sahama, yang punya bagian, punya andil, fi nashrihi, di dalam menyebarkannya, au qara'ahu, atau yang membacanya, au sami'ahu, atau yang mendengarnya. Semoga Allah berkahi, semoga Allah memberikan manfaat dan pahala. Wa ayyafu anni, dan agar dia memaafkan aku, wa an walidayya, dan kedua orang tuaku, wa ahibbati, dan orang-orang yang aku cintai, wal muslimin, dan kaum muslimin. Innahu subhanahu huwal barrur rahim, sesungguhnya dia subhanahu wa ta'ala adalah al-bar, al-bar artinya yang maha berbuat baik, ar-rahim yang maha rahmat. Nah, doa. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin, dan salawat Allah atas baik-baik makhluknya yaitu Muhammad, wa ala azwajihi, dan atas para istrinya, wa alihi thayyibin thahirin, dan keluarganya yang thayyib, yang baik, yang suci, ahlul bait, wa ala sahbihil ghurril mayamin, dan atas sahabat-sahabatnya, al ghurril mayamin, yaitu yang mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan, wa tabi'ihim, dan pengikut mereka, bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik, ila yaumiddin, hingga hari apa? Pembalasan. Wa sallama tasliman katsiran, dan salam Allah atas beliau dan pengikutnya ini dengan taslim yang banyak. Wa kataba Abu Abdurrahman Khalid ibn Abdurrahman ibn Hamad Asy-Syaikh, dan telah menulis, ya, ini semua Abu Abdurrahman Khalid bin Abdurrahman bin Hamad Asy-Syaikh. Ini pentahkiknya, ini namanya dia. Ini nama pentahkiknya. Dan beliau ini termasuk dari muridnya Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, ada di Riyadh, di Mekah sana, Saudi. Baik. selesai mukaddimah dari pentahqiq. Berikutnya adalah pentahqiq mengenalkan kepada kita sekilas tentang siapakah Asy-Syaikh Abdul Ghani itu, biografi singkat ya. Kita baca ya. Sebelum masuk ke matan kitab ini, kita perlu kenal dulu siapa penulis ini.